أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-Mu. Bimbingan, zikir, dan doa. Pendengar, di rubrik bimbingan zikir kali ini, kita akan membahas mengenai doa bagi orang yang tertimpa musibah. Bagi kita yang sedang hadir ketika ada orang yang akan menghadapi sakaratul mautnya, maka kita disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk membimbingnya, dan barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah akan masuk ke dalam surga. Pendengar, ketika akan meninggal dunia, maka si sakit hendaknya diajarkan kalimat La ilaha illallah. Nah, pendengar, dan selanjutnya, bimbingan doa bagi orang yang tertimpa musibah. Pendengar, ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita disunahkan untuk membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan doanya adalah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik dari musibah. Nah, pendengar, marilah kita mengulang pembacaan doa tersebut sebanyak 3 kali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita ulangi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sekali lagi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang artinya, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali di hari kiamat. Ya Allah, berilah pahala kepadaku dan gantilah untukku dengan yang lebih baik daripada musibahku. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.